Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين ثم أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dalam kitab Al Arba'un An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pembahasan kita masih pada hadis yang ketujuh. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الإمام النووي berkata: عن أبي رقية. Dari Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari, yang nama aslinya adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Maka kami, yakni para sahabat, bertanya: untuk siapa wahai Rasulullah? Yakni untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Nabi menjawab: lillahi. Nasihat itu adalah untuk Allah. Walikitabihi, untuk kitab-kitab Allah. Walirasulihi, untuk utusannya Allah, untuk Rasul Allah. Waliaimmatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa'ammatihim, dan kaum muslimin secara umum, yaitu mereka selain para penguasa dan pemimpin. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Nah, ikhwan fiddin wa qawati fillah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Telah berlalu pembahasannya bersama dengan kita tentang bentuk nasihat untuk Allah dan bentuk nasihat untuk kitab Allah. Dan sekarang kita akan membahas tentang yang berikutnya, yaitu nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni bagaimana bentuk nasihat untuk baginda Nabi alaihi assalatu wassalam. Bentuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tajridul mutaba'ah. Memurnikan mutaba'ah. Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai orang yang diikuti. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam orang yang senantiasa dibenarkan kabarnya, menjadikan Rasul alaihi salatu wasallam sebagai orang yang senantiasa ditaati perintahnya, menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai orang yang dijauhi larangannya, menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam menjadi orang yang paling dicintai dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan anaknya, dan dibandingkan dengan manusia yang lain. Wujud kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasalam adalah ya, dengan mengutamakan dan mendahulukan ucapan beliau dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Kemudian di antara wujud nasihat untuk Rasul alaihi salatu wasalam adalah al-iman bi annahu Rasulullah haqqan. Adalah mengimani bahwasannya beliau itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah benar-benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini dan mengimani beliau sebagai salah satu orang yang diangkat sebagai nabi dan sekaligus diangkat sebagai rasul. Meyakini bahwa beliau ini adalah yang diangkat sebagai nabi dan rasul yang terakhir, alladzi la nabiyya ba'dah, yang tidak ada lagi ya nabi setelahnya. Tidak ada lagi nambarakallahu fikum ya nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengatakan la nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Ya. Tidak ada nabi setelahku ya. Tidak ada nabi setelahku. Ya. Beliau adalah seorang yang disifati sebagai orang yang jujur. Beliau seorang yang disifati sebagai orang yang amanah. Alladzi lam yakdzib, yang tidak pernah berdusta, walam yukdab, dan beliau tidak boleh untuk didustakan. Alladzi lam yakdzib, beliau tidak pernah berdusta sekalipun. Ya. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW mendapatkan julukan sebagai Al-Amin, sebagai orang yang dapat dipercaya. Dan julukan ini diberikan oleh kaum musyrikin Quraisy sebelum Nabi kita diangkat menjadi seorang ya, Nabi, diangkat menjadi seorang rasul. Orang musyrikin Quraisy dahulu saking percayanya dengan Nabi alaihissalatu wassalam, maka dalam perkara-perkara besar yang mereka hadapi, mereka datang dan meminta petunjuk, meminta bimbingan ya, meminta pertimbangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu kita tidak ya, tidak lekang dari ingatan kita bagaimana dahulu ketika orang-orang ya Arab mereka berselisih ya untuk siapa yang akan mengembalikan Hajar Aswad ke posisi yang sebelumnya. Semuanya ya merasa ingin, semuanya berebut karena ini adalah sebuah keutamaan, ini sebuah kemuliaan, ini sebuah kehormatan. Kemudian karena mereka belum mendapatkan sebuah solusi, datanglah kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Maka Nabi pun memutuskan bahwa orang yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke posisi yang sebelumnya adalah orang yang paling pertama datang ke ya. Datang ke mana? Ya. Datang ke Masjidil Haram, ya, datang ke Ka'bah. Ya, siapa yang paling gasik? Siapa yang paling pertama siapa yang paling awal, maka dia yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Ya. Ternyata kemudian Nabi alaihissalatu wassalam ya, menjadi orang yang paling pertama ya, datang. Dan otomatis beliau adalah orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Sebenarnya orang Arab di kala itu, mereka merasa puas. Ya. Mereka merasa memang pantas. Ya. Muhammad ibn Abdullah sebagai seorang yang terhormat, dia yang meletakkan dengan tangannya Hajar Aswad di posisi ya, yang seharusnya. Namun Nabi alaihissalam, dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Beliau tidak hanya memikirkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri, tapi Nabi juga ingin untuk merekatkan hubungan kabilah-kabilah yang ada di kala itu. Maka Nabi pun meminta agar diambilkan satu ya, helai pakaian, ya, sorban atau yang semisalnya, dan Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengahnya, dan masing-masing kabilah mengirimkan perwakilan dan ya, membawa masing-masing ini ya, tepian daripada sorban yang di atasnya ada Hajar Aswad, dan dibawalah ke tempat yang ya, di situ ada posisi Hajar Aswad. Kemudian setelah sampai di tempatnya, Nabi yang mengambil Hajar Aswad itu dan kemudian ditangkap di tempatnya. Ya. Ini menunjukkan tentang bagaimana ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, wujud kepercayaan orang-orang Arab terhadap baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Pernah juga ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau naik ke sebuah bukit ya, yang tinggi. Kemudian beliau memanggil orang-orang Quraisy, ya. Wa sabbaha, ya. Memanggil dengan lantang orang-orang Quraisy untuk untuk berkumpul. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai orang Quraisy, apakah kalian percaya kalau seandainya saya beritahu kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian?" Maka orang Quraisy menjawab, "Iya, kami percaya. Kami belum pernah mendapati engkau sebagai orang yang berdusta." Nah, namun kemudian ketika Nabi alaihissalatu wassalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mulailah mereka ya mendustakan Nabi. Ya, mendustakan Nabi karena mereka lebih memilih ajaran nenek moyang dibandingkan dengan risalah nubuah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nah. Ini syahidnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dari awal, dari pertama kali ya, dari dulunya ya, Nabi alaihissalatu wassalam adalah dikenal sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah. Wa huwa shadiqul masduq. Ya. Wa huwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur. Wal masduq, dan beliau adalah orang yang pantas untuk manusia percaya kepadanya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kemudian di antara bentuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antu'mina bikulli ma akhbara bihi min al-akhbaril madhiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Adalah mengimani semua yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dengan kalimat lain, tasdiquhu fi ma akhbar. Ya. Membenarkan, meyakini dan mengimani semua yang dihabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari beliau wajib untuk diimani. Perkara apapun itu, ya. Baik itu yang berkaitan dengan al-umur al-mustaqbalah, perkara-perkara yang akan terjadi pada ya hari kemudian, atau al-madhiyah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari yang sebelumnya, wal-hadirah, atau nambarakallahu fikum ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sedang terjadi. Semua berita yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam wajib diimani. Ya. Tidak boleh ragu. Ya. Di antara perkara-perkara yang gaib adalah perkara yang akan ter, terjadi. Banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita tentang kejadian yang nanti akan dialami oleh manusia di akhir zaman, ya, menjelang datangnya hari kiamat. Atau Nabi menghabarkan tentang yang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah terjadinya hari kiamat, atau peristiwa-peristiwa yang ya dialami oleh orang yang meninggal dunia selama mereka berada di alam kubur. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau seandainya bukan Nabi yang menghabarkan, mungkin kita bisa ragu. Ya. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wasallam yang menghabarkan, maka kita tidak boleh apa? Ya. Tidak boleh ragu. Kemudian yang keempat adalah antam tatilab amrahu, ya, untuk bentuk nasihat kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah, ya, menjalankan perintah Nabi. Ya. Habarnya diimani, beritanya dibenarkan, perintahnya dilaksanakan. Ya. Perintahnya dilakukan. Taat kepada Rasul alaihissalatu wassalam adalah merupakan bagian ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan kepada Rasul alaihissalatu wassalam juga merupakan bagian daripada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perintah yang datang dari Nabi itu sumbernya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah Nabi berucap. Anil hawa, berasal dari hawa nafsunya. Ya, Nabi tidak berucap, tidak berkata, tidak menyampaikan kalimat-kalimat dari dirinya sendiri, ya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang kelima, wujud nasihat untuk Rasul alaihissalatu wassalam adalah antajtaniba nahyah, menjauhi larangan Rasul alaihissalatu wassalam. Yang keenam, antadubba an syari'atihi, antadubba ala syari'atihi, membela syariat Rasul alaihissalatu wassalam. Membela syariat Rasul alaihi assalatu wassalam. Nah. Dan tentunya membela syariat Nabi alaihi salatu wassalam didahului dengan belajar. Membela syariat Nabi alaihi salatu wassalam, tahapan yang pertama adalah apa? Belajar. Bagaimana seseorang akan membela syariat kalau dia tidak tahu syariat? Bagaimana dia akan membela syariat kalau dia tidak tahu bagaimana cara membela apa? Syariat. Bagaimana dia akan membela tauhid sementara dia enggak tahu mana itu tauhid, mana itu syirik? Bagaimana dia akan membela sunnah Nabi alaihi salatu wasalam sementara dia tidak mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah? Ya. Sehingga mudah-mudahan hadirnya kita di halaqah-halaqah, ya, majelis ilmu ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk membela syariat Rasul alaihi assalatu wassalam. Berkoar-koar, ya, membela, ya, sunnah Nabi, membela sunnah Nabi. Ternyata perilakunya apa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, belajar dulu, baru kemudian mengatakan saya membela sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, jangan kemudian kebalik, ya, ngomongnya membela agama, ngomongnya membela sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, justru perilakunya mencoreng agama dan merusak citra, ya, indahnya dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Belajar dulu, ya, belajar. Nah, dan tentunya di dalam membela syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, kita membutuhkan bimbingan daripada para ulama, membutuhkan bimbingan daripada orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Sehingga orang-orang yang seperti kita yang masih dalam tahap awal-awal belajar, yang secara keilmuan belum seberapa, tindakan yang dilakukan, ya, dalam tanda kutip untuk membela syariat Islam, untuk membela sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, betul-betul memang apa? Benar. Ya, betul-betul memang benar. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah an ta'taqida anna ma jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama jaa'a 'anillahi ta'ala fi luzumil 'amali bihi. Di antara wujud nasihat untuk Rasul alaihissalatu wassalam adalah meyakini bahwasannya semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian sama-sama harus dilaksanakan. Ya. Sama-sama harus dilaksanakan, tidak membedakan antara Al-Quranul Karim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi telah mengatakan, ya, taraktu fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Taraktu fiikum amrayn, saya telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian betul-betul menjaganya, berpegang teguh dengan keduanya, lan tadhillu ba'di, kalian tidak akan tersesat setelah aku meninggal. Kitab Allah, As-Sunnah. Dua perkara ini adalah kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak boleh hanya mengambil salah satu dari keduanya. Saya cuma mengambil Al-Quran saja, karena lebih otentik dibandingkan dengan apa? Ya, hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Seperti sebagian orang yang menyatakan dirinya sebagai Quraniyin, yang hanya mengambil apa? Al-Quran. Wa mungkiru al-hadith, dan mereka mengingkari hadith-hadith Nabi alaihissalatu wassalam. Hakikatnya, kalau mereka betul-betul memegang Al-Quran, maka mereka pasti apa? Mengambil sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dari mana? Karena dalam Al-Quran ada apa perintahnya? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada apa? Taat kepada Allah, mentaati Al-Quranul Karim. Taat kepada Rasul. Melalui apa? Hah? Taat kepada Rasul. Bagaimana seseorang akan mentaati Rasul alaihissalatu wassalam kalau dia tidak menjalankan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam? Sehingga orang yang ahlu sunnah, orang-orang yang benar-benar sebagai pemegang Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, maka secara otomatis dia pun juga harus apa? Mengamalkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Harus mengamalkan. Ya. Karena sudah jelas ayatnya dalam Al-Quran dari perintah taat kepada Allah. Taat kepada Allah diantaranya adalah dengan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sekarang masalahnya taat kepada Rasul. Kalau tidak mau mengambil hadis, taatnya bagaimana? Bagaimana tahu ini adalah ucapan Nabi alaihissalatu wassalam? Bagaimana tahu ini perintah Nabi alaihissalatu wassalam? Bagaimana tahu ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam? Kalau bukan melalui apa? Hadis. Kalau tidak melalui sunnah. Ya. Ya. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersamanya ada yang serupa dengannya, yaitu sunnah. Di antara fungsi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam adalah untuk menjelaskan isi apa? Al-Quran. Menjelaskan isi Al-Quran. Orang tidak akan bisa untuk memahami Al-Quran tanpa adanya penjelasan daripada siapa? Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Dalam banyak hal tidak bisa seseorang melakukan isi Al-Quran tanpa adanya penjelasan dan keterangan daripada hadis. Ya. Sering mungkin kita mendengar sholat misalnya. Ya kan? Dalam Al-Quran adanya adalah perintah untuk mengerjakan sholat. Tapi tidak ada dalam Al-Quran urutan orang yang apa? Sholat. Dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian bacaan istiftah, kemudian ya ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian membaca apa? Al-Fatihah, kemudian membaca surah, dan kemudian ruku, i'tidal, sujud terus sampai dengan salam. Dalam Al-Qur'an apa? Ya. Kalau orang Hadramaut bilang ush mawjud. Ya. Kalau orang Aden bilangnya mahlush. Mahlush. Ada yang bilang mabush. Ya. Mabush itu mafi, ghair mawjud. Ya. Ini bahasa lahjah. Ya. Tadi istrinya tanya, mi, kopi mi, mabush. Nothing. Nggak ada kopi. Ya. Mufrodat Pak Eko. Ya, ketemu sama orang Arab nanti. Ya. Mahlush. Ya. Mahlush, mabush, mush mawgud. Nah, sama artinya. Nah, apa? Mafifulus, saudaranya. Baik, ikhwan fil din, azani wa azakum Allah jami'an. Ya. Nih, tidak boleh membeda-bedakan antara Al-Qur'an dengan sunnah. Ya, Al-Qur'an dijelaskan, diberikan keterangan melalui sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau adalah orang yang paling paham dengan apa? Al-Qur'an. Ya. Dia adalah orang yang paling paham dengan Al-Qur'an karena kepada beliau lah Al-Qur'an ini diturunkan. Ya. Bagaimana mungkin orang akan paham Al-Qur'an sementara dia mengkebiri dan tidak mau untuk mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidak boleh membedakan apakah ini hadis yang mutawatir atau hadis yang ahad. Kalau perawinya banyak, silsilahnya banyak, saya ambil. Tapi kalau perawinya cuma satu orang, saya enggak mau ambil karena khawatir ini beritanya apa? Salah. Tidak, barakallahu fiikum. Ahlus sunnah mengambil hadis Nabi alaihi salatu wasallam mutawatirun kanat atau ahad. Baik itu mutawatir atau ahad, selama hadis ini adalah hadis yang sahih atau hasan, baik itu sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi atau hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi, maka harus untuk di apa? Ambil. Harus untuk di ambil. Nah, ahli sunnah. Inilah yang namanya apa? Ahli sunnah. Yang terakhir, ikhwan fil din, bentuk nasihat untuk Nabi alaihi salatu wasalam adalah nusratun nabi. Adalah menolong nabi. Adalah menolong nabi. In kana hayyan fama'hu ila janibihi. Kalau seandainya nabi masih hidup, maka bentuk menolong beliau adalah mendampingi beliau di sampingnya. Ya. Menjadi pengawal nabi. Ya, dalam berdakwah. Ya, menjadi orang yang pertama kali mengimani yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika nabi disakiti, menjadi tameng apa? Hidup. Ketika perang, dia korbankan dadanya untuk menjadi perisai melindungi jasad Nabi alaihi salatu wasalam, seperti yang dahulu telah dilakukan oleh para sahabat. Ini kalau nabi masih apa? Hidup. Adapun sekarang ya, kita hidup tanpa jasad nabi, tanpa sosok Nabi alaihi salatu wasalam. Akan tetapi yang bersama dengan kita adalah sunnah-sunnahnya. Yang bersama dengan kita adalah ajaran-ajaran. Yang bersama dengan kita adalah syariat Nabi kita. Maka bentuk ya nasihat kepada Rasul alaihi salatu wasalam dengan keadaan kita saat ini adalah ya dengan memperjuangkan sunnahnya. Ya, dengan memperjuangkan sunnahnya. Dan di antara wujud memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam adalah dengan melakukan pada diri sendiri sebelum orang lain. Sunnah Nabi dikerjakan dirinya sendiri sebelum kepada orang lain. Dia punya diri, dia punya keluarga, dia punya anak, ya, dia punya ya, teman, ya, dia punya tanggung jawab. Diaplikasikan sunnah Nabi. Dimulai dari diri sendiri. Ya. Kalau dia sendiri sudah, baru kemudian yang lain. Lain. Di antara mewujudkan sunnah Nabi ya, adalah mengamalkan dulu. Ya, mengamalkan dulu apa yang diketahui daripada sunnah dilakukan. Ya, Tidak usah terlalu memikirkan tentang omongan-omongan orang lain. Jadi orang baik diomong, jadi maling juga diomong. Pilih mana? Pada diomong. Jadi orang baik diomong, jadi orang yang kurang baik juga diomong. Sama-sama diomong. Masih hidup ya diomong. Kadang-kadang udah mati juga masih diomong. Ya. Cuman biasanya kalau orang baik yang ngomongin itu orang yang kurang baik. Ya. Wah, so alim, wah, orang ngacang. Bien, jajal. Akhirnya, oh iya ya, biasa-biasa baik. Si ngumum-ngumum baik. Biasanya yang ngomong orang yang jelek-jelekin orang baik itu ya orang yang kurang baik. Karena mungkin dia belum bisa baik. Sehingga dia mencari teman. Mencari apa? Teman. Nah, padirku sih kaya-kaya kurang bisa ya. Ah, didonkan temannya itu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kurang baik itu biasanya yang mencela itu orang-orang yang baik. Ya. Malingnya gak bakalan dicela sama-sama apa? Maling. Yang mencela maling itu ya bukan maling. Nah, itu ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya namun orang hidup itu tidak akan lepas daripada omongan orang. Ya. Mungkin berasal dari keluarga sendiri. Mungkin berasal daripada temannya sendiri. Atau bisa jadi ya, dari pasangan hidupnya apa? Sendiri. Dia sudah tahu sunnah, sementara pasangan belum tahu apa? Sunnah. Ya, sekedar omongan. Ya, sekedar omongan. Orang hidup mesti ada omongan. Ya, mesti ada omongan. Oh, kok kita? Nabi tadi yang dikisahkan sebagai orang yang paling jujur. Ya, sebagai orang yang digelari dengan Al-Amin, ya. Kalaupun menghabarkan ini di belakang gunung ada apa pasukan yang mau menyerang kalian, semua orang Quraisy akan percaya. Begitu beliau kemudian mengucapkan, ya, saya adalah Rasulullah, ucapkan kalimat apa, la ilaha illallah, apa, langsung 180 derajat. Saat itu juga kemudian orang-orang Quraisy mereka mencela apa Nabi, ya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kami engkau mengumpulkan apa kami semua. Ya, kemudian Allah balas dengan turunnya surat apa, Allah tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, Allah yang membela orang yang benar. Ada kalanya orang yang benar itu dia tidak bisa membela diri. Ada kalanya orang yang benar itu tidak bisa membantah. Ada kalanya orang yang benar itu tidak lebih pandai berkata-kata dibandingkan dengan orang yang mencela. Ya. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Mencela. Ya kan? Biasanya ahlul bid'ah itu kalau ngomong lebih apa? Mahir. Ahlul ahwa kalau bicara lebih apa? Pinter. Ahlus sunnah nambarakallahu fikum bisa jadi. Ya. Dia meyakini ini adalah sunnah. Namun mungkin kecakapan dalam berbicaranya tidak seperti mereka sehingga tidak bisa apa? Membantah, tidak bisa menjawab. Karena kadar mungkin ilmunya belum ya, belum seperti yang lain. Ya. Ya, barakallahu fikum. Tapi kebenaran itu tidak hanya barakallahu fikum ya, bukan dengan ditunjukkan dengan menangnya apa? Debat. Ya. Justru debat ini sering untuk dihindari oleh para ulama kita zaman dahulu. Sering mereka tidak mau untuk berdebat. Bahkan ya, Imam Ahmad beliau menjadikan salah satu usul sunnah, usul agama kita ini adalah watarkul jidari wal mira wa ingana muhiqan. Di antara prinsip agama Islam ini adalah tarkul mira wal jidari. Ya, meninggalkan berdebat, ya, debat kusir, ya. Wa in kana muhiqqan, walaupun dalam keadaan dia apa? Benar. Karena memang penyampaian ilmu bukan dengan apa? Jidal, bukan dengan debat. Ya, barakallahu fikum. Ya, kecuali dalam hal tertentu, ya, mungkin debat akan ya wajadilhum billati ya ahsan. Ya, tapi bukan metode dalam berdakwah langsung dengan apa? Berdebat. debat. Itu bukan metode Ahlus Sunnah. Ya, sehingga Ahlus Sunnah itu bukan orang yang suka debat. Debat terbuka antara Ahlus Sunnah versus Wah, ini kalau sudah seperti itu dipertanyakan tentang ke Ahlus Sunnah, karena Imam Ahlus Sunnah tidak mengajarkan yang apa? Seperti itu. Nabi Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Ke-8 di antara wujud nasihat kepada Nabi SAW adalah dengan memperjuangkan sunnah-sunnah beliau dan dimulai dengan diri sendiri. Wala yakhafu lauma tala'im, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nasihat adalah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk siapa? Rasulnya. Tinggal yang keempat. Wali a'immatil muslimin. Nah, saya itu adalah untuk para pemimpin kaum muslimin. Ya. Untuk para pemimpin kaum muslimin. A'immah, ya, jama' dari kata imam, artinya pemimpin. Dan pemimpin kaum muslimin ini meliputi dua sektor. Yang pertama adalah al-ulama, dan yang kedua adalah al-umara. Pemimpin kaum muslimin itu ada dua yang tidak bisa dipisahkan, ya. Salah satu dari keduanya, yang pertama adalah al-ulama. Pemimpin dalam urusan agama adalah para ulama. Wal-umara, dan pemimpin dalam urusan dunia adalah apa? Al-umara, para penguasa yang mereka harus berkolaborasi dengan baik antara ulama dan siapa? Umara. Antara ulama dan umara. Ulama berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan dakwahnya. Dan umara, para penguasa, mereka berjuang dengan kekuatannya. Mereka berjuang dengan barakallahu fikum kapasitasnya, dengan alat-alat yang mereka miliki. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Karena umara ini terbagi menjadi dua, atau meliputi dua sektor sekaligus, ulama dan umara, maka kita akan sebutkan haknya masing-masing. Yang pertama adalah haknya enam ulama, atau bentuk nasihat kepada ulama. Ya. Bentuk nasihat untuk ulama adalah mahabbatuhum. Ya, mencintai para ulama. Nah, mencintai para ulama sebagaimana para ulama mencintai apa? Kita. Mencintai para ulama sebagaimana mereka mencintai kita, walaupun ulama mereka tidak ada hubungan darah dengan kita. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kecintaan ulama kepada umat manusia lebih besar dibandingkan dengan kecintaan orang tua kita terhadap bapak kita. Kenapa? Barakallahu fikum. Orang tua kita menjaga kita dari rasa lapar. Orang tua kita menjaga kita dari rasa dahaga. Orang tua kita menjaga kita dari rasa panas. Dikasih pakaian. Ya. Dikasih tempat tinggal. Adapun barakallahu fikum, al-ulama menjaga kita dari panasnya api neraka. Bisa jadi orang tua kita tidak bisa memberikan kepada kita ilmu seperti ulama memberikan kepada kita apa? Ilmu. Kita membaca kitabnya misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, belum tentu orang tua kita bisa memberikan seperti Imam Nawawi berikan kepada kita. Kita baca nama barakallahu fikum kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, belum tentu orang tua kita bisa menyampaikan seperti yang disampaikan oleh siapa? Ya, beliau. Tapi bukan berarti juga kemudian pertantang perenteng di depan apa? Orang tua sudah bisa ngapa-ngapa. Maksudnya, barakallahu fikum, sebagaimana orang sebagai anak ini harus cinta kepada orang tua, karena betapa besarnya jasa apa mereka, kita pun juga harus cinta kepada ulama karena mereka juga sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita, ya, melebihi kasih sayang orang tua terhadap anak. Nah, ya, melalui tangan-tangan mereka, melalui lisan-lisan mereka, kita jadi tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, yang mungkin orang tua kita belum pernah mengajarkan. Melalui mereka pula kita bisa tahu apa itu apa sunnah, apa itu bid'ah, yang bisa jadi orang tua kita sendiri belum tahu apa itu sunnah, apa itu apa bid'ah. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang orang tua yang kita senantiasa doakan, baik itu mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan apa? Hidayah. Kalau sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Kan sejuk kalau seperti itu. Ya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Ya, ini hak yang pertama. Ulama itu untuk dicintai. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tulus. Ini ulama rabbaniyun, ulama yang tulus. Yang mereka telah mewakafkan umurnya untuk membela apa? Agama. Ya, yang jenggotnya mereka itu sudah memutih. Ini sebuah istilah. Jenggotnya mereka sudah memutih untuk membela apa? Ya. Yang mereka tidak mengenal pamrih. Tidak mengharapkan apa? Imbalan. Tidak mengharapkan ada pujian. Yang mereka inginkan adalah ya, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tulus para ulama. Ya. Ketulusan ya, para asatidah kita. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jami'an mereka dengan penuh sabar. Ya. Dengan penuh apa? Sabar. Ya. Sabar. Para ulama itu, para ustaz-ustaz kita sabar dalam menghadapi apa? Kita ini sabar. Tanya masalah rumah tangga, tanya masalah anak, tanya masalah usaha, tanya. Semuanya tanya ke siapa? Ustaz. Lalu ustaz gak pernah pasang tarif. Keluarga sekian, gak ada. Ya. Beda kalau misalnya medis, ya, ke dokter. Gak ada namanya konsultasi apa? Gratis. Tapi kalau kita punya masalah, tanya ke ustaz. Ya, afwan ustaz, ana sedang ada sesuatu. Boleh gak ana datang ke rumah antum? Afwan. Silahkan datang ke rumah yang jam 10. Ustaznya itu gak mengharapkan bawa apa-apa. Tulus mereka. Ya, asatidah kita, para ulama juga seperti itu. Masyaikh di Arab Saudi sana. Ya. Kedatangan asatidah kita, konsultasi di sana. Secara nasab enggak ada hubungan apa? Nasab. Secara rai saja, secara rupa sudah apa? Beda. Ya. Tapi menyatukan dalam agama. Terus. Ya, kita cinta pada mereka. Cinta pada para siapa? Ulama. Ya, cinta pada mereka. Nah. Kemudian khalil fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bentuk nasihat untuk ulama adalah ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haq. Membantu para ulama, menolong mereka di dalam menjelaskan dan menyampaikan al-haq. Dalam menyampaikan apa? Al-haq. Membantu mereka. Ya. Mereka punya tulisan, mereka punya buku, mereka punya audio. Nah, bentuk ya, nasihat pada untuk ulama adalah dengan meneruskan dan menyampaikan nasihat-nasihat mereka kepada orang lain. Ya. Mungkin barakallahu fikum bukunya mereka, kemudian dia apa? Berikan kepada ya, orang-orang dibagikan. Kalau tidak bisa pakai buku karena mungkin membutuhkan apa? Modal dan biaya dengan sarana prasarana yang ada, yang paling mudah mungkin pakai apa? WhatsApp. Semua orang punya kan, semua orang punya, kemudian praktis, mudah, ya seperti itu. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin bisa menyampaikan kepada keluarga, ya, menyampaikan kepada ya saudaranya sendiri, adiknya ataupun apa kakaknya. Mungkin kalau kita berbicara sendiri, ah saya sih siapa mau berbicara. Sampaikan ya, mungkin ada potongan-potongan kalimat asatidzah bagus, indah, ya share kepada yang lain. Ya. Punya buletin mungkin barakallahu fikum bisa dihadiahkan kepada yang lain. Nah ini bentuk ya nasihat untuk para ulama yang membantu untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwanul fiddin, di antara bentuk nasihat kepada para ulama adalah adzabbu an a'radihim, membela kehormatan apa? Mereka. Membela kehormatan mereka. Nah. Biasa ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau patah mengatakan pohon semakin tinggi itu semakin apa? Semakin tinggi, ya, semakin besar anginnya, seperti itu. Seorang ulama semakin dalam keilmuannya, ya, semakin gigih dalam dakwahnya, maka akan semakin besar pula apa? Cobaan, ya, tantangannya. Ya. Banyak sekali tantangannya. Di antara tantangan, ya, yang dihadapi oleh, ya, orang yang berilmu, yang gigih dalam berdakwah adalah tantangan keikhlasan. Berat. Tantangan apa? Keikhlasan. Faktor internal. Ya. Bisa jadi niatnya sudah berbeda, berbelok, dia tidak apa? Terasa. Ini, Masya Allah. Itu faktor internal. Nah. Dan ini, ikhwal fillah rahimani wa rahimakumullah, susah untuk di ya deteksi karena urusannya urusan apa? Hati enggak kelihatan. Orang enggak ngelihat. Mungkin kalau secara lahiriah kelihatan, orang bisa mungkin menyampaikan, bisa menasihati, bisa meluruskan. Tapi kalau sudah urusan hati, wah, susah. Ini faktor internal. Faktor eksternal bisa jadi nambar atau mafikum, ya. Banyak orang yang kemudian enggak suka, ya. Ketika semakin sering dalam berdakwah, bisa jadi yang kenal dakwah itu semakin banyak, yang tidak suka juga semakin apa? Banyak. Ya, kalau orang bilang followernya tambah banyak, hatersnya juga tambah apa? Banyak. Yang ikut tambah banyak, yang benci pun bisa jadi tambah apa? Banyak. Sunnatullah seperti itu. Nah, di antara apa yang bisa kita lakukan adalah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, memperjuangkan dan membela kehormatan para ulama, ya. Terkadang para ulama mereka difitnah dengan fitnah yang macam-macam. Contohnya yang paling real tentang betapa dahsyatnya kebencian sebagian orang atau terhadap Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Digambarkan seakan-akan beliau ini adalah seorang yang haus darah. Ya. Beliau ini barakallahu fikum orang yang tidak mengenal lemah lembut dalam apa? Berdakwah. Ya. Yang beliau selalu membunuh dan membunuh dalam dakwahnya. Yang mengkafirkan kaum apa? Muslim. Padahal na'udzubillah. Kalau seseorang akan membaca kitab-kitab beliau, maka akan mendapati bahwa beliau ini adalah orang yang lemah lembut. Ya. I'lam rahimakallah. Sering sekali beliau mendoakan dalam kitabnya. Ya. Setiap memanggil audiennya, ya, beliau sebutkan. Ya. Rahimakallah. Arsyadakallah li ta'ati. Ya. Ketahuilah, wahai orang yang membaca kitab, semoga Allah apa? Merahmati. I'lam, ketahuilah, wahai yang mengkaji kitab, semoga Allah menunjuki engkau untuk berada di atas apa? Ketahuan. Nah, ini. Sering mendoakan beliau ini dengan doa-doa yang ya, penuh kasih sayang. Nah, ikhwal fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Nah, di sini peran kita yang belajar kitab-kitabnya beliau. Kita bela kehormatan apa? Beliau tidak ada. Beliau mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan mudah itu tidak Tidak ada. Kalaupun misalnya ada kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, itulah hukum secara umum yang tidak bisa langsung dipraktekkan secara individu. Ya. Tapi ya namanya orang tidak suka. Ya. Namanya orang tidak suka. Namanya orang tidak doyan. Makanan seenak apapun dibilang apa? Enak gitu. Ya, namanya orang tidak doyan dipaksa. Ya. Seenak apapun makanan itu, namanya tidak doyan akan mengatakan enak. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat kepada para penguasa. Ya, nasihat kepada para penguasa. Nasihat untuk para penguasa diwujudkan dengan i'tiqadu imamatihim wa imaratihim, meyakini bahwa mereka sebagai para pemimpin. Nasihat kepada para penguasa yang pertama dengan meyakini mereka adalah para pemimpin yang wajib untuk ditaati, yang diperintahkan oleh Allah dan apa Rasulnya untuk taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang tidak menyelisihi syariat. Kemudian yang kedua adalah nasyru mahasinihim, menyebarkan kebaikan-kebaikan para penguasa. Ya. Firra'iyah. Ya. Di hadapan manusia. Yang disebutkan adalah apa? Kebaikan-kebaikan apa? Mereka. Kebaikan-kebaikan mereka. Dalam rangka untuk menjaga stabilitas sebuah tempat. Sebuah apa bang? Bangsa. Kemudian yang ketiga adalah bentuk nasihat kepada para penguasa, imtithalu ma amaru bihi wa ma nahu anhu, menjalankan apa yang mereka perintahkan dan menjauhi apa yang mereka larang di dalam perkara ketaatan. Kalau yang mereka perintahkan kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan kepada para penguasa tidak terbatas hanya kepada penguasa yang taat dan soleh. Tapi ketaatan kepada para penguasa berlaku walaupun mereka adalah orang-orang yang soleh. Ya. Ada soleh, ada apa? Soleh. Kalau soleh pakai sob itu artinya baik, taat, soleh. Tapi kalau toleh itu kebalikannya. Ya, toleh kebalikannya, jelek, buruk. Kemudian ahlul ma'asi, ahlul ahwa, itu toleh. Nah, taat kepada penguasa ini tidak hanya terbatas ketika penguasanya soleh. Penguasanya adil. Tapi juga ketaatan kepada mereka tetap berlaku dalam keadaan penguasanya apa? Zalim. Penguasa tidak adil. Ya. Nabi sudah mengatakan, ya, bahwa akan datang nanti a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Ya. Qulubuhum qulubu asyayatin fi juthmanil ins. Akan datang nanti para penguasa yang mereka tidak mengambil petunjuk, tidak berjalan di atas apa sunnahku. Hati mereka, hati-hati apa setan, hatinya iblis. Adakah kebaikan pada hatinya setan? Tidak ada. Fi juzmanil ins, tapi casingnya casing apa? Manusia. Wujudnya manusia, hatinya bengis kayak apa? Setan, iblis. Ya. Nah, kemudian Nabi ditanya, terus bagaimana kalau kita menjumpai penguasa yang seperti itu, apakah kita boleh untuk mengangkat apa senjata, berkoar-koar di depan apa masyarakat di atas podium? Nabi mengatakan tidak. Isma' wa ati, dengarkan dan apa taat. wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak, walaupun nanti harta kalian diambil, punggung kalian. Nah, ini kan sudah kabar dari Nabi, sehingga manusia tidak kaget karena sudah ada apa? Warning, ya, warning dari Rasul alaihissalatu wassalam. Kapanane nanti suatu zaman akan ada ini dan itu, sehingga ketika menjumpai tidak apa? Tidak kaget. Oh, memang kita ujiannya yang seperti itu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penguasa itu kan cerminan daripada apa? Rakyat. Tuntut penguasanya yang baik, rakyatnya enggak ada yang baik, ya. Juruk sekilo bosok kabeh. Jio sekang dhuwur, ngisor, tengah, kanan, kiri, ya dapatnya apa? Bosok. Jadi kalau jeruknya satu keranjang itu bagus semua, mau diambil dari atas, bawah, tengah, kanan, kiri, dapatnya apa? Bagus. Enggak usah mencela penguasa dulu. Berkaca diri sendiri dulu. Sudahkah saya menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga yang ideal? Kok ngurusin ratusan juta masyarakat? Ngurusi warga kita sendiri di rumah belum, barangkali ada hal-hal yang kita belum maksimal. Ya, itu baru ngurusi pinang belimbing. Kalau anaknya dua sama istri satu berarti empat. Kalau anaknya empat, ya, istri dua, wah, gaswat ini, ya, ulama apa, masyarakat punya kewajiban, penguasa punya apa, kewajiban, taat, kewajiban kita taat, ya, kewajiban kita apa, taat, hak kita bagaimana, ya, kata Nabi ada salatu wassalam, tunaikan hak kalian. Kalau hak kalian tidak diberikan, nanti minta hak kalian kepada siapa? Allah SWT. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Enggak di dunia bisa minta di akhirat. Ya. Justru di akhirat ini yang dicari. Ya. Tabungan. Ya. Tabungan. Nah. Nah. Ini naik, ini naik. Alhamdulillah barang naik juga masih bisa makan, kan? Masih bisa makan. BBM naik masih bisa pakai motor. Ya, tinggal manajemennya. Ya. Enggak usah udahlah. Nah. Ikhwal fil din rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ketika tadi dikatakan di antara nasihat kepada para penguasa adalah menyebarkan kebaikan mereka. Maka sebaliknya, di antara nasihat kepada para penguasa adalah satru, ya, ma'aibihim, ya, menutup aib-aib mereka. Menutup aib mereka, yakni tidak membuka, ya, tidak membuka di depan khalayak, depan masyarakat. Bukan ini, bukan akidahnya harus sunnah. Tapi bukan berarti kemudian mendiamkan penguasa dalam kejelekan. Islam memberikan jalannya bagaimana ketika seseorang ingin memperbaiki apa? Penguasanya. Yakni ingin memberikan nasihat kepada para penguasanya. Man arada an yansaha li sultan fal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qabila fadak illa faqad adda alladhi anhu. Barang siapa ingin menyampaikan nasihat kepada para penguasa, maka apa? Ambillah tangannya dan menyendirilah, bicara empat mata. Fa'in qabila dzak, kalau seandainya penguasa mau menerima, maka itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak mau menerima, faqad adalla li alaih, maka setidaknya dia telah menggugurkan apa? Wajibkan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan nasihat kepada para penguasa berbeda dengan nasihat kepada rakyat. Mungkin kalau kita nasihati keluarga lebih mudah. Ya. Kita mau nasihati penguasa, birokrasinya, protokolernya, ya, lebih susah. Memang seperti itulah sistemnya. Karena itulah nambar kalawikum, sebaik-baik ucapan adalah nasihat kepada penguasa, ya. Ya. Sultan, Jair, penguasa yang tidak adil. Setimpal dengan kerepotan dalam menyampaikan nasihat kepada para penguasa. Mau bertemu mereka aja apa susah. Ya, mengajukan surat apa? Audiensi. Ya. Enggak mungkin juga kan pertama datang langsung enggak boleh seperti ini, Pak. Kalau seperti itu kan enggak mungkin juga. Ya, siapa? Belum kenal. Tahu-tahu bilang apa? Jangan-jangan ya. Perlu pendekatan kepada mereka dulu. Butuh komunikasi kepada mereka, bangun barakallahu fikum simpati apa mereka, baru kemudian ya, masuk sedikit sedikit itu pun kalau diterima nasihat. Tapi kewajiban kita kan menyampaikan. Perkara diterima nggak diterima bukan urusan apa manusia, ya, urusan kita berusaha maksimal udah ya bisa ya sudah ya. Pahala kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-muhim ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita berbuat sesuai dengan apa yang kita bisa. Kita melakukan sesuatu kebaikan sesuai dengan yang kita mampu, ya. Sesuai dengan kompetensi kita. Kita menjadi rakyat, kita berbuat kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Orang yang dijadikan aparat, ya. Diberikan amanah pun juga mudah-mudahan mereka diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan dengan baik, menjadi para penguasa yang adil, bertanggung jawab dan membuat kebijakan yang tidak merugikan apa? Rakyat. Ya, kita hanya bisa sampai dengan batasan yang seperti itu. Nah. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Masih ada yang kelima, wa'ammatihim, nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.